Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Telah kita baca hadis yang ke-34 yang mengingatkan kepada kita wajibnya membina hubungan silaturahmi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan dalam beberapa ayat untuk kita senantiasa menjaga hubungan dengan keluarga kita, dengan anggota keluarga kita, dengan karib kerabat kita, tetangga dekat, tetangga jauh. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan secara menyeluruh kepada mereka yang miskin, kepada anak-anak yatim, dan bahkan kepada ibnu sabil, untuk kita menjaga hubungan dengan mereka semuanya. Dan tatkala seorang muslim mengetahui hak yang seharusnya ditunaikan dalam hubungan baik yang sifatnya kekeluargaan atau hubungan tetangga atau yang lainnya, maka sungguh dia mendapatkan atau akan mendapatkan sekian banyak keutamaan. InsyaAllah nanti kita akan baca beberapa fadail, keutamaan dari orang yang menyambung hubungan tali silaturahmi. Kemudian juga dalam hadis yang telah kita baca diingatkan bahwa hubungan silaturahmi yang harus kita tegakkan tidak hanya bernuansa kekeluargaan semata, tetapi hendaknya kita berupaya menyampaikan kebaikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan dan kondisi kita. Bisa dengan kita memberikan contoh qudwah hasanah kepada mereka, contoh yang baik. Bisa dengan kita memberikan hadaya atau hadiah kepada mereka yang cakupannya luas, baik hadiah yang sifatnya duniawiyah atau sesuatu yang akan membimbing agama dari orang-orang yang kita jalin hubungan. Kita berikan hadiah kaset-kaset kepada mereka, buku-buku, majalah, yang mana kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kemanfaatan. Tidak ada ruginya ketika seorang memberikan sesuatu yang bermanfaat, walaupun mungkin bagi mereka yang mendapatkannya tidak dimanfaatkan. Rasulullah SAW ketika menyeru orang-orang Quraisy memberikan dawah kepada mereka, Tidak semuanya beriman. Bahkan kebanyakan mereka kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kekufuran yang mereka lakukan diiringi dengan kebencian, intimidasi, upaya pemboikotan dan yang lainnya. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Demikian pula yang kita lakukan. Ketika kita tidak mendapatkan selayaknya atau yang seharusnya kita dapatkan sambutan baik dari mereka, atau mungkin mereka tidak menerima, tidak mengambil kemanfaatan dari upaya dakwah yang kita lakukan kepada mereka, maka yang perlu kita ingat, hidayah atau taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, innaka la tahdi man ahbabat, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wa Muhammad tidaklah sanggup untuk memberikan hidayah kepada seseorang yang engkau kehendaki. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah terhadap siapa yang Allah kehendaki. Niat baik dari kita yang kita iringi dengan perbuatan yang nyata, ini sangat bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga faedah yang lainnya yang telah kita sampaikan kepada antum semuanya, pentingnya bagi kita untuk mempelajari nasab. Pentingnya bagi kita untuk mempelajari nasab. Dan itu juga bagian daripada hak. Di sana ada hak yang harus kita perhatikan. Tidak sekedar untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan, tetapi kita harapkan kemanfaatan diniyah bisa mereka rasakan. Karena dalam beberapa keadaan, beberapa kondisi, ketika kebaikan disampaikan oleh bagian dari anggota keluarganya dengan bahasa mudah bagi kita, itu satu marga, kadang-kadang lebih dengar, kadang-kadang. Ketika seseorang itu satu marga, atau bahkan dengan bahasa kita satu kampung, itu kadang-kadang lebih bisa didengarkan dalam beberapa keadaan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'allamu alisalakum ma ta'arifu ma tasiluna bihi arhamakum. Oh, kama qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajari nasab-nasabmu. Perhatikan nasab-nasab kalian yang dengannya kalian menjalin hubungan silaturahmi. Yang dengannya, kata Rasulullah, kalian menjalin hubungan silaturahmi. Ini yang harus kita ingat. Demikian sebagaimana telah kita sampaikan, khususnya kita masyarakat Indonesia, dan kita pribadi, saya pribadi, karena kita sangat kurang memperhatikan untuk kita mempelajari nasab. Disebabkan tentunya kadangkala tidak adanya kelaziman dalam segolongan dan sebagian masyarakat untuk memperhatikan nasab. Qadirillah, yang diinginkan saat kita mempelajari nasab bukan untuk kita membangun sebuah fanatisme kekeluargaan, bukan. Bukan untuk kita membangun sebuah ta'assub yang dengan kita memberikan al-wala wal-bara. Dan arti kata, dengan kita mempelajari nasab yang kita inginkan, kita bisa beribadah, bertaqarrub kepada Allah dengan kita menjalin hubungan silaturahmi kepada mereka semuanya. Kemudian ada yang lainnya dari hadis yang sudah kita baca, bahwa garis nasab itu memang secara umum bukanlah jaminan keselamatan. Artinya ketika seorang turunan daripada seorang alim, atau mungkin seseorang turunan dari keluarga Nabi, turunan dari orang-orang Quraisy, atau turunan dari Bani Hashim, atau bahkan turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekedar turunan tidak menjamin seorang untuk dimasukkan ke dalam surga. Terlalu banyak hadis yang palsu yang dimasukkan oleh segolongan orang-orang, terutama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama kali dipelopori oleh Abdullah ibn Sabah al-Yahud, yang menimbulkan bentuk tidak sekedar ta'asub, bahkan seakan-akan ada jaminan bahwa sekedar dia turunan Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Bahkan dalam sebuah gambaran, seseorang yang membawa darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mungkin tersentuh dengan api neraka. Seseorang yang membawa darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mungkin tersentuh oleh api neraka. Sehingga kemudian dimunculkan ahadis, beragam hadis yang palsu tentang Ahlul Bait. Memang ada keutamaan bagi Ahlul Bait yang harus kita yakini, yang harus kita perhatikan saat kita berinteraksi dengan mereka, tetapi dengan batasan-batasan syar'i. Sebagaimana yang nanti insyaAllah kita akan pelajari. Karena segolongan orang kadang-kadang memang berupaya untuk mencari kemanfaatan duniawiyah hanya dengan mengandalkan sebuah garis keturunan semata. Maka dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, ankiri nafsaki minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Dan riwayat yang lain katakan, inni la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak akan bisa memberikan, tidak akan bisa mendatangkan kemanfaatan bagimu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Seseorang bertanggung jawab dengan amalannya. Seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dari amalan yang dia miliki dan yang dia lakukan. Tetapi secara umum sebagai tambahan bagi antum, secara umum sebagaimana terangkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa bangsa yang paling mulia adalah bangsa Arab. Masyak. Dan bahasa Arab yang paling mulia adalah garis keturunan Nabi Ismail. Garis keturunan Nabi Ismail. Dari garis keturunan Nabi Ismail yang paling mulia adalah Quraisy. Dan dari Quraisy yang paling mulia adalah Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum. Tetapi juga harus kita ingat bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman mengingatkan kepada kita, inna akramakum indallah atqakum. Maka nanti kita akan pelajari beberapa hadis. Cinta kita kepada Ahlul Bait. Bagaimana wujud cinta kita kepada Ahlul Bait? Dan hak-hak apa yang harus kita berikan kepada mereka? Dan kita akan pelajari bagaimana kepemimpinan ada di tangan mereka. Bahkan kelak Imam Mahdi yang merupakan garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin di akhir zaman saat turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Beliau adalah pemimpin khalifah dan beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفضل الله يؤتيه من يشاء dan keutamaan Allah, fadilah Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, kepada siapa yang Allah kehendaki. Hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas bahwa keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah dilihat tentunya dengan ketakwaan yang ada pada dirinya. Kita masuk kepada hadis yang selanjutnya, bab salat rahim, menyambung hubungan salat rahim. Wa an Abi Ayyub al-Ansari anna a'rabiyan عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, suatu saat anna a'rabiyan, ada seorang badui, itu seorang yang tinggal jauh dari perkotaan orang-orang badui, nama yang juga sudah diserap dalam bahasa Indonesia dalam sebuah kata badui, itu orang yang jauh. Tetapi tentunya peradaban badui yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh dengan peradaban badui yang ada di masa kita, sangat jauh tentunya, memang tidak bisa disamakan. Yang pada waktu itu mereka memiliki beberapa keutamaan dan kelebihan. Seperti contohnya, kesempurnaan dan keindahan bahasa Arab pada waktu itu ada di daerah perkampungan, bukan di perkotaan. Bukan di perkotaan. Ini di antara contoh. Suatu hari, datang seorang badui yang menghadap jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam arti menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang menempuh sebuah perjalanan. Faqala, maka badu ini berkata, akhbirni, kabarkan kabaraku, ma yuqarribuni, perihal apa yang akan mendekatkan aku kepada syurga dan yang akan menjauhkan aku dari neraka. Ini semangat. Coba anda bayangkan, dari satu sisi sini kita bisa perhatikan perbedaan yang sangat jauh. Semangat mereka, orang-orang badui pada waktu itu, tatkala mereka menginginkan kebaikan, datang langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadangkala memang para sahabat itu kadangkala mereka menunggu kedatangan orang-orang badui. Kadangkala mereka dengan tanpa segan mereka akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang mereka kehendaki. Ini orang-orang badui. dan para sahabat kadang-kadang mereka merasa segan, bukan dalam artian mereka tidak mau mendapatkan kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang ada pada mereka adalah semangat yang tinggi untuk mengetahui kebaikan, tetapi mereka takut untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat mereka salah untuk berucap, sehingga mereka sangat berhati-hati jangan sampai yang keluar dari mulut mereka sesuatu yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini datang seorang badui kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung bertanya, kabarkan kepadaku perihal apa yang akan mendekatkan aku kepada syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Ini semangat mereka. Terangkanlah para sahabat itu bertanya tentang kebaikan-kebaikan yang mendekatkan kepada syurga, sehingga mereka bisa melakukan. Sekarang mereka mencukupkan dengan bertanya tentang kejelekan-kejelekan, sehingga mereka bisa menghindarkan dari kejelekan-kejelekan, sehingga mereka bisa diselamatkan dari neraka. Tapi terkadang mereka, dan dalam hadis ini orang badui datang kepada Rasulullah mempertanyakan dua pertanyaan langsung. Coba perhatikan dengan hadis Hudzaifah. Kadang-kadang beliau bertanya tentang apa? Asyar, tentang kejelekan. Sehingga beliau berkata, yang lainnya kadang-kadang bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Kalau aku bertanya tentang kejelekan. Tapi di sini, orang baru itu bertanya kepada Rasulullah, perkara yang mendekatkan kepada surga dan perkara apa yang menjauhkan dari neraka. Qala maka Rasulullah menyebutkan tentang sebagian amaliyah yang agung dan yang perlu kita ingat. Penyebutan yang dilakukan atau yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan besarnya apa yang disebutkan keutamaan dari amaliyah ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi disandingkan dengan perkara-perkara yang besar. Yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, hendaknya kamu beribadah kepada Allah dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan jawaban yang sempurna. Wala tusyriku bihi syai'an. Penyebutan nakirah dalam hadis ini menunjukkan kesempurnaan yang memiliki arti hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syirkul akbar atau syirkul asghar. Syirkul akbar atau syirkul asghar. Dan batasan-batasan syirkul asghar dan syirkul akbar tentunya telah dijabarkan dalam pelajaran tauhid dan antum bisa murajaah mengulangi apa yang telah antum dapatkan. Dan satu hal yang penting bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan dalam permasalahan-permasalahan yang agung, selalu Rasulullah mengingatkan sebuah pondasi, sebuah usul yang sangat agung dan sangat besar di sisi Allah, itu tauhid. Selalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam nasihat-nasihatnya yaitu menasihatkan perkara agungnya at-tauhid. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini semakin meyakinkan kita bahwa dakwah tauhid merupakan sesuatu yang tidak akan mungkin untuk disampingkan atau dikesampingkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kapanpun menjelang wafatnya beliau, beliau mengingatkan kepada Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya urusan tauhid. Dan itu merupakan ciri yang selalu dikibarkan oleh da'wah sunnah, da'wah ahlu sunnah wal jamaah. Senantiasa mereka mengibarkan dan menjunjung tinggi yang berkaitan tentang keutuhan makna tauhid. Hal ini ya ikhwatah, sebagaimana yang Allah ingatkan kepada kita semuanya, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Karena kondisi kebanyakan dari para umat, bukanlah mereka umat yang beriman kepada Allah, bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Coba anda perhatikan tentang sebuah fenomena yang pasti yang terjadi, bahwa kebanyakan orang, jika kita membuat sebuah perhitungan, maka kebanyakan yang ada mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, peringatan tentang kejamnya kesyirikan tidak akan pernah dihentikan dan tidak akan pernah berhenti, dan akan senantiasa dilakukan oleh para duat ahli sunnah di setiap masa dan kapanpun. Terkadang orang seakan-akan mereka menganggap bahwa peringatan terhadap kesyirikan merupakan sesuatu yang sudah tidak bisa berjalan dengan masa yang seperti ini. Sesuatu yang sudah kuno. Sesuatu yang sudah tidak selayaknya untuk ditampilkan. Alhamdulillah. Tidak ada satupun anbiya, tidak ada satupun para rasul, kecuali seruan mereka, senantiasa mereka mengingatkan tentang kejamnya kesyirikan. Dan kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Oleh sebab itu ya ikhwatah, syirkul asgar ataupun syirkul akbar merupakan hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan seorang muslim. Keterkaitannya paling banyak adalah dengan amalan hati. Keterkaitannya paling banyak dengan amalan hati. Arba yang sifatnya amal yang zahirah. Banyak orang terjebak dalam kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, ketika seorang memiliki keyakinan tauhid dari semua makna ibadah yang harus diarahkan kepada Allah, dan itu ada, subhanallah, disitulah ada izzah, kemuliaan bagi seorang muslim. Berulang kali kita contohkan, karena ini hal yang subhanallah dilalaikan dan seakan-akan tidak mengotori daripada tauhid, bahkan kita katakan ini sangat mengotori. Misalnya ini merupakan syirkul asgar, atau bahkan misalnya merupakan syirkul akbar. Satu contoh, Bapak, satu daripada amalan hati, al-khawf, takut. Kalau seorang mengetahui tauhid dan kejamnya kesyirikan, subhanallah, merasa mulia untuk bersandar kepada Allah. Tapi coba, silahkan antum kembalikan semuanya disyarah dalam kitab Tauhid dan Usul Tsalatsa, saat para ulama membagi tentang al-khawf. Secara ringkas, khawf ada yang sifatnya apa? tabii'i tabiat. Dan itu wajar. Itu wajar. Ketakutan seorang kepada api, dia takut api umumnya. Takut kepada macan. Takut kepada sesuatu yang mendatangkan bahaya. Itu wajar. Tapi takut yang sifatnya ibadah, yang memunculkan ketundukan, ini yang berbahaya. Coba sebagian orang, khawatirullah, dari perkara yang terkecil kadang-kadang kita malu ya kawan. Ini motor itu, perkara yang terkecil kadang-kadang. Takut jalan di mana? Melewati kuburan umpamanya, tengah malam. Subhanallah. Seorang muwahhid selesai usul salatah, selesai kitab tauhid, subhanallah, melewati kuburan apa? Sa'i. Lari. Subhanallah. Karena beraninya demikian. Di mana tauhidnya? Apakah dia itu lupa Allah itu melihat keadaan dirinya? Apakah dia lupa bahwa ada malaikat yang menyertainya? Apakah dia lupa bahwasanya ada hafidh yang Allah utus untuk menjaganya? Yang menunggu perintah Allah. Tapi kenapa ketakutan kita kepada syaitan? Dan itu yang mengalahkan ketakutan kita kepada Allah kadang-kadang. Hal yang tidak wajar, sangat tidak wajar. Dan pemandangan seperti ini ya ikhwata, walhamdulillah tidak antum temukan. Atau sangat-sangat minim untuk antum dapatkan. Di Arab Saudi umumnya. Maka kalau dalam hadis, subhanallah, diajarkan keberanian. Bermakna kata Rasulullah, kalau kamu ingin masuk ke rumah kosong, bermakna tengah malam, hujan bermakna, ada uang gak cukup untuk menginap ke hotel bermakna, ada rumah kosong, yang orang takut keberanian, masuk ke rumah itu. Kata Rasulullah, kalau seandainya kamu ingin menginap ke rumah kosong, masuklah. Dan bacalah a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Tidur. Subhanallah. Yang ada bahkan warakallahu fikum. Sekian banyak upaya. Yang kadang-kadang muncul dari kaum muslimin. Yang didorong oleh orang-orang kufar atau orang-orang munafikin. Untuk semakin memunculkan sebuah gambaran bahwa syaitan itu merupakan segolongan yang memang akan selalu berkuasa atas manusia dengan film-filmnya, na'udzubillah, dengan sinetronnya yang mereka tampilkan, dengan cerita khurafat, takhayulan, sehingga diupayakan khaufnya orang-orang yang beriman ini, khaufnya kaum muslimin tidak murni dan utuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan sudah diingatkan, dibahas. Adanya role umumnya. Role yaitu orang yang kalau diterjemahkan dengan bahasa kita, hantu. Diingatkan dalam hadis. Seorang beristi'adah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan puncak kelemahan daripada syaitan itu saat dia menampilkan secara fisik. Kenapa dia menampilkan secara fisik? Kita bunuh mati. Itu kesempatan. Bahkan yang berat itu perlawanan kalau tidak nampak. Min haitsula tarawnahum. Maka mereka paling takut. Kalau mereka nampakkan, mereka siap menanggung resiko sebagaimana dilakukan oleh Khalid bin Walid. Ada syaitan yang berupaya untuk menampakkan. Tersenyumlah Khalid bin Walid, ambil pedangnya, kemudian apa? Diarahkan kepada syaitan itu. Maka Rasulullah menanamkan kepada anak-anak kecil kota Madinah, gambarkan keberanian mereka. Kalau lalu Sulaiman tidak mendahului aku akan ikat syaitan ini di tengah kota Madinah, akan menjadi permainan anak-anak kecil di kota Madinah. Subhanallah, tanamkan keberanian. Ini contohnya al-khauf, belum yang lainnya. Dan ini besar. Makanya sisi secara umum yaitu tentang pemahaman tauhid jauh dan lebih difahami di kalangan orang-orang Arab Saudi khususnya sekarang. Mereka faham, alhamdulillah. Itu keutamaan yang mereka miliki. Adapun kita, masya Allah, dibikin takut dengan semua jenis. Ada tempat yang selain daripada tentang cerita hantu-hantu yang lainnya yang sebutkan, ada ghoul ataupun yang lainnya. Belum lagi tentang sesuatu yang keramat. Belum lagi tentang tempat yang angker. Belum lagi beragam kisah. Ini ditaburkan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang tidak pernah ada di masa Rasulullah SAW. Makanya subhanallah yang disebutkan dalam hadis. Karena syaitan itu membesar. Tapi saat seorang mengingat Allah, dia akan mengecil dan takut. Apalagi hakikatnya kata para ulama, manusia lebih mulia daripada jin. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Ini harus kita ingat. Kita mengambil satu contoh. Wala tusyriku bihi syai'an. Adapun syirikul akbar yang membawa kepada ketakutan, sehingga ada sifat tadallul wal khudu' li ghairillah, sehingga mereka melakukan sebuah peribadahan kepada selain Allah, ini adalah syirikul akbar. Penjaga laut selatan, jika tidak kita melakukan sedekah penyembelihan di pinggir laut yang kita sedekahkan kepada mereka, maka kita terancam. Apa terancamnya? Mungkin kita akan susah untuk panen ikan. Mungkin nanti akan ada tsunami. Mungkin ada demikian. Allahumma musta'an. Mereka rela mengeluarkan harta karena khauf mereka kepada syaitan. Coba memperhatikan. Upaya ini sudah sejak lama memang diupayakan, disuburkan oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Zubat. Hadis yang berkaitan tentang apa? Zubat, lalat. Subhanallah. Ada sekolah orang yang memang sudah membuat makar. Dijadikan tempat itu adalah tempat angker untuk mereka. Orang yang melewati harus melakukan apa? Penyembelihan. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhala ar-rajul al-jannah fi dzubab wa dakhala an-nar fi dzubab." Ada seorang yang masuk surga dikarenakan apa? Lalat. Dan ada yang masuk neraka dikarenakan apa? Lalat. Seperti kisahnya yang sudah Anda pahami. Jadi membutuhkan perjuangan. Seseorang yang dimasukkan ke dalam surga karena lalat. Saat dia ingin melewati tempat itu dinyatakan karim. Berkorbanlah. Maka dia jawab, aku tidak akan berkorban kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karim walau dubaban, berkorbanlah walaupun dengan seekor. Walaupun dengan seekor. Lama. Urusan tauhid ya ikhwan, bukan melihat sepele. Antum takut kamar mandi, takut tengah malam melewati kuburan. Ini bukan perkara sepele. Coba perhatikan dalam hadis Zubair. Kemudian menyatakan, aku tidak akan berkorban walaupun hanya dengan seekor lalat. Faqatalah. Maka dibunuhlah orang itu. Fadakhala al-jannah. Maka masuklah ke dalam surga. Kalau memang antum harus berperang, katakan. Umpamanya, katakan. Antum harus berperang dengan jin, umpamanya dengan syaitan. Antum mati, insyaAllah antum syahid. Antum membela nyawa antum. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh membela dirinya, dia adalah syahid. Membela hartanya, dia mati syahid. Kenapa takut? hal yang sangat-sangat kadang-kadang tidak wajar. Yang tidak boleh ada tentunya. Bagi ahlu sunnah. Bagi para muwahidun. Jadi hendaknya ditanamkan kepada anak-anak kita. Dan tanamkan keberanian. Kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengingatkan dalam Al-Quran. Syaitan itu adalah musuh kita. Allah mengingatkan kepada kita. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan syaitan itu musuh bagimu. Orang kalau sudah takut dengan musuh, apa jadinya? Kalau orang sudah takut dengan musuh, apa jadinya? Ini perkara besar. Dan salah satu contoh, itu al-khawf. Belum perkara yang lainnya. Makanya, Rasulullah menyatakan, Ta'budullah wa la tushriku bihi syai'ah. Syirkul asgar ataupun syirkul akbar sangat berbahaya. Allahumma musta'an. Yang selanjutnya wa tuqimus shalah. Kamu tegakkan salat. Iqamah sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Makna iqamah lebih sempurna dari mana ada ussalah. Karena iqamatus shalah upaya untuk menegakkan salat dengan menyempurnakan. Dengan sesuatu yang akan terjaga kesempurnaan sholat. Rukunnya. Kewajibannya. Sunnah-sunnahnya. Dia sempurnakan. Ditinggalkan segala sesuatu yang sifatnya haram. Yang sifatnya makruh. Dan yang sifatnya akan menjadikan dia lalai dalam sholat. Semua diajarkan dalam syariat kita. Ada sesuatu yang mungkin akan mengganggu sholat kita. Kita hilangkan. Sehingga tegak sholat yang kita lakukan secara utuh dan sempurna. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya, subhanallah, sangat indah sekali bab yang ditulis oleh Syekh Fauzan dalam kitab fikih yang sangat ringkas. Itu al-mukhtasar. Ringkasan fikih. Subhanallah, disebutkan dalam kita beliau ketika masuk pembahasan tentang sholat, tentang rukun-rukun sholat, arkanus sholat, wajibatus sholat, kemudian sunnah-sunnahnya dalam sholat, kemudian perkara yang haram dan yang makruh dalam sholat, anda pelajari. Sehingga seorang menegakkan ibadah dalam keadaan kita berupaya menegakkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Yang selanjutnya wa tu'ti zakah. Kamu membayar zakat. Dan itu yang merupakan bagian arkanul Islam. Yang mana seorang tertuntun. Bagi mereka yang sudah sampai kepada batasan yang disebutkan dalam syariah. Wajib baginya untuk membayar zakat. Memiliki harta. Dan harta itu merupakan bagian. Yang wajib untuk dibayarkan zakat. Sampai kepada nisabnya. Sampai kepada haulnya. Maka Masya Allah. Kalau ini ditunaikan. Secara menyeluruh oleh masyarakat. Barakah. Kalau ini dinaikkan secara menyeluruh oleh masyarakat, apalagi sebagaimana disebutkan dalam hadis yang insya Allah sudah dipelajari dalam tauhid, hadis Mu'adz bin Jabal yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan untuk mengambil, diperbolehkan seorang pemerintah atau penguasa untuk mengambil zakat secara langsung dari masyarakat. Alangkah indahnya. Dan diperbolehkan penguasa mengadakan audit ke semua pemilik perusahaan, orang yang kaya, berapa kekayaan mereka. Kemudian ambil zakatnya, berat bagi mereka untuk melakukannya. Kalau tentunya ditunaikan sesuai dengan takarannya, sesuai dengan syariah. Jangan sebagaimana orang mengadakan audit, tetapi yang diaudit bukan bagian yang itu harus kita ambil zakatnya. Itu zakat profesi, gaji bulanan, kemudian diaudit, diperiksa. Apakah sudah sampai kepada, bahkan kadang tidak ada nisab yang penting dia mendapatkan gaji, kemudian diambil 2,5% sebagai apa? Zakat. Dan ini sudah dibahas tentunya, alhamdulillah, dalam permasalahan zakat. Menentang dengan dalam syahid, yaitu watasilur rahim. Kalian berupaya untuk membangun hubungan silaturahim. Kalian berkewajiban untuk membangun hubungan silaturahim. Dan hubungan silaturahmi ini sebagaimana telah kita sebutkan di awal tadi, ada yang sifatnya umum, itu tetangga kita, tetangga kita yang dekat atau menjauh, dan secara umum kaum muslimin. Yang lebih khususnya itu yang memiliki hubungan darah dengan kita, karib kerabat kita. Mereka memiliki hak yang harus kita tunaikan, yaitu hubungan silaturahim. Kita datangi mereka. Dan sekian banyak fadilah. Dan insyaAllah nanti akan kita baca. Dan sekian banyak fadilah daripada orang silaturahim. Tidak ada ruginya. Sekali lagi, tidak ada ruginya. Seorang melangkahkan kakinya untuk berkunjung kepada saudara. Sekian banyak keutamaan. Maka dengan silaturahmi itu kita bisa mewujudkan sekian banyak kebaikan. Dikatakan oleh Ibnu Abi Hamzah, dinukilkan di sini, takunu silaturahmi bil mal wa bil aun ala al haja wa bi daf'i al darar wa bi talaqati al wajh wa bi du'a. Silaturahmi itu akan atau bisa diwujudkan di antaranya dengan barakallahu fiik, seseorang itu bisa bersilaturahmi. Kita bisa melakukan sesuatu yang akan mendatangkan kemanfaatan kepada mereka. Namun kadang-kadang orang yang akan bersilaturahmi itu membutuhkan pengorbanan. Dengan bila safar, dia mengeluarkan harta tenaganya. Dengan dia berupaya untuk memberikan hadiah, oleh-oleh bagi orang yang akan dia datangi. Atau memang kita berupaya untuk melihat keadaannya, mungkin dia adalah orang yang membutuhkan. Wabila'unya alal hajah. Kita bersengaja untuk mendatangi seorang yang mungkin dia adalah orang yang membutuhkan. Kita datangi dia. Dan nilai silaturahmi itu akan semakin besar sesuai dengan upaya yang kita lakukan dan pengorbanan. Semuanya ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin banyak upaya, ya di situ akan semakin kokoh hubungan kekeluargaan dan akan semakin mudah sampainya kemuliaan dan kebaikan agama. Maka semakin besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Hamzah, orang silaturahmi itu kadang-kadang memang dengan harta dia perlu untuk memberikan hadiah, oleh-oleh atau yang lainnya, atau untuk kita memperhatikan keadaan dia karena mungkin dia adalah orang yang membutuhkan, atau mungkin dia adalah orang yang mengalami kesulitan, atau kadang-kadang dengan kita bermanis muka dan dengan doa yang kita lakukan untuk mereka. Ini silaturahmi dan bekal-bekal silaturahmi. Seseorang barakallahu fiik ketika dia membangun hubungan dan dia berupaya untuk melakukan dalam sebuah niatan bahwa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan membawa kemanfaatan. Bahkan dengan sultan dia akan mengetahui ternyata kondisi saudaranya adalah demikian. Dia datangi, dia tanyakan, bagaimana keadaannya, kaifahal, bagaimana keadaan, apa kabar? Dengan sultan kami kita akan mengetahui keadaan saudara kita. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi bahkan mengingatkan tuhsin ila aqaribika dzawi rahimik. Bila kalian berbuat baik kepada seluruh kerabatmu, bila tayassar ala hasbi halika wa alihim, sesuai dengan kondisi yang ada pada kamu. Bila kondisi dari orang-orang yang kita datangi. Kita perhatikan keadaan mereka. Min infaqin. Mungkin kita dituntut untuk memberikan nafkah kepada mereka, hadiah kepada mereka, atau mungkin hanya sekedar mengucapkan salam kepada mereka, dalam arti kita datangi mereka, menanyakan kabar mereka, itu juga salat rahim. Atau yang lainnya. Paling tidaknya barakallahu fiikum, paling tidaknya sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menitipkan salam untuk kerabatnya. Menitipkan apa? Salam untuk kerabatnya. Hal yang mulia, sampaikan salam saya kepada fulan. Ini juga bagian daripada salat rahmi. Demikian dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Bahkan lebih sempurna lagi dikatakan, jika kerabat kita, karib kerabat kita, ternyata mereka adalah orang-orang kafir, atau mungkin mereka adalah orang-orang pelaku kemaksiatan, maka ingat, mereka juga memiliki hak yang harus kita tunaikan untuk mereka. Yang kita berupaya untuk menempuh segala jalan yang mungkin ini akan mendatangkan kebaikan untuk mereka. Sadarnya mereka. Kita sampaikan kepada mereka tentang keutamaan agama. Kita sampaikan kepada mereka tentang bahaya kesyirikan. Jika mereka adalah orang-orang pelaku kemaksiatan, kita ingatkan kepada mereka tentang bahayanya menyelisih daripada al-haq. Yang ini tentunya dibingkai dengan segala cara. Bukan hanya segera kita memperingatkan mereka, tetapi jujurlah dengan kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Bahkan dikatakan biddu'a ila bidzahril ghaib, berdoalah kepada Allah di tengah malam, di kesendirian, di sepertiga malam terakhir kita tersungkur di hadapan Allah, kita bersujud, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membuka pintu hati kerabat kita. Jika mereka adalah orang kafir, kita meminta semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jika mereka adalah pelaku kemaksiatan, kita meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan cahaya hidayah kepada mereka. Semuanya memiliki hak yang harus kita tunaikan. Dan itu merupakan bagian daripada salat rahim. Kemudian dari Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, khalaqallahu azza wa jalla al-khalq, falamma faragha minhu qamat ar-rahm, faqala, qalat hadha maqamu al-a'idhi bika min al-qati'ah, qala, ala tarzayna an asila من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Di sini kisahkan sebuah kejadian yang sangat menakjubkan dan menunjukkan keutamaan daripada silaturahmi. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua makhluk, dan ketika Allah telah selesai dari daripada penciptaan secara menyeluruh, maka tiba-tiba qamatur rahim, berdirilah ar-rahim. Faqal, maka berkatalah ar-rahim, atau sebelumnya faqal, maka Allah menyatakan mah, ada apa gerangan? Qala, maka ar-rahim berkata, hadza maqamul 'aidhi bika min al-qati'ah. Ini adalah tempatnya bagi mereka orang yang berlindung kepadamu ya Allah dari memutus hubungan silaturahim. Artinya demikian mulia orang yang berupaya untuk menghidupkan silaturahim, dan demikian jahatnya orang yang berupaya untuk memutuskan hubungan silaturahim. Kalau maka Allah berkata, tidakkah engkau ridha? Allah berkata kepada Rahim, tidakkah engkau ridha untuk aku membangun an asila man wasalat, subhanallah, wa aqta' man qata'ati. Allah akan bangun, Allah akan hubungkan orang-orang yang menghubungkan tali silaturahim, dan Allah akan putuskan orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan kalau Allah berkata demikian, maka Rahim berkata, bala ya Rab, bala ya Rab. Ini tentunya merupakan perbincangan secara langsung antara Rahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara Rahim menyatakan demikian, bala ya Rab, iya wa ya Rab. Qal, maka demikianlah jatah bagimu. Summa qala Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum, bacalah firman Allah jikalau kamu menginginkan. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah tatkala kalian berkuasa di atas muka bumi ini, kemudian kalian berupaya membuat kerusakan di atas muka bumi, dan kalian putuskan silaturahmi, kalian putuskan hubungan silaturahmi kalian? Demikian hadis yang ke-36. Untuk keterangannya insyaallah kita jabarkan pada pertemuan yang akan datang. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.